Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta ikhwan akhwat jamaah salat Maghrib Masjid Al-Murabbi rahimakumullah. Alhamdulillah Allah berkenan mempertemukan kita pada saat ini, setelah baru saja kita melaksanakan kewajiban sholat maghrib berjamaah. Sebelum saya mulai ta'lim ini, pertama saya meminta maaf dan hampir jarang sekali saya membuat agenda yang bertabrakan. Menjelang saya mau berangkat, saya diingatkan bahwa pada Isya ini saya punya acara di Soreang. Jadi rupanya ada seorang habis sholat subuh meminta saya mengisi malam ini. Saya bilang, tolong saya nanti di SMS dulu konfirmasi ya. Apa? Rupanya dia nggak SMS tidak, tapi langsung menganggap itu sudah menjadi jadwalnya. Jadi bagaimanapun juga saya ingin mencoba memenuhi itu. Jadi insya Allah tadi saya sudah bicara dengan pengurus, kita akan taklim, mungkin isanya agak terlambat. Nah, kita laksanakan. Baik, hadirin rahimakumullah. Sampai detik ini, sepengetahuan saya, belum ada seorang manusia pun yang berani mengklaim, menyatakan bahwa dialah yang telah menciptakan dirinya. Semua kita mengakui dan meyakini bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah. Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang menciptakan kehidupan bagi kita. Karena Dia yang menciptakan kita, maka hanya Dialah yang Maha Tahu bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini. Kalau kita ingin selamat. Maka sejak Allah menciptakan manusia, Allah tidak pernah berhenti menurunkan risalah lewat para rasul. Entah berapa wallahu alam rasul yang pernah diutus. Jumlahnya entah berapa, tapi yang dikisahkan Al-Qur'an pada kita sebanyak 25 rasul. Mereka membawa risalah, ada dalam bentuk suhuf-suhuf, lembaran-lembaran. Ada juga dalam bentuk kitab suci. Di antaranya Allah pernah menurunkan kitab Taurat pada Nabi Musa alaihissalam. Kitab suci Zabur pada Nabi Daud alaihissalam. Lalu kitab suci Injil lewat Nabi Isa alaihissalam. Dan terakhir Allah menurunkan kitab suci Al-Quran lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua risalah baik dalam bentuk suhuf lembaran maupun dalam bentuk kitab yang dibawa oleh semua rasul, risalah itu atau millah itu atau ad-din itu ad-dinul Islam. Itu agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Ali Imran ayat 19. Allah tidak pernah menurunkan agama lain selain Islam. Karena Allah itu hanya satu. Bahkan bukan hanya satu, tapi juga esa. bukan hanya wahid, tapi juga ahad. Maka mustahil Allah yang satu menurunkan sekian agama. Lalu masing-masing agama itu berbeda-beda. Itu mustahil. Karena itu kalau ada manusia memilih agama selain Islam, maka itu pasti ditolak oleh Allah. Wa man yabtaghi ghaira al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati laminal khasirin. Al-Imran ayat 85. Andai kata kita bisa menemukan kitab-kitab suci yang terdahulu, Taurat, Injil, lalu Zabur, pasti secara akidah enggak mungkin berbeda dengan Al-Quran. Pasti Allahnya itu esa, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada sekutu baginya. Yang berubah-rubah itu syariat. Jadi yang tidak berubah itu sejarah dan akidah. Sedangkan syariat dalam bentuk ibadah, nah itu yang berkembang, berubah-rubah. Jangankan dari Rasul ke Rasul, di zaman Rasulullah SAW sendiri pun terjadi perubahan. Khamar dan judi awalnya belum diharamkan. Hanya Allah menyatakan pada keduanya ada manfaat, ada mudaratnya. Namun mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Tahap kedua Allah menyatakan wala taqrabus salat wa antum sukara. Jangan kamu dekati salat selama kamu dalam keadaan mabuk. Jadi kalau mau mabuk, mabuk sajalah. Tapi jangan coba-coba nanti salat dalam keadaan mabuk. Belum diharamkan. Barulah pada tahap akhir di Al-Maidah 90 Allah jelas tegas menyatakan haramnya berjudi dan minum khamar itu. Jadi bertahap itu. Jadi jangankan dari Rasul ke Rasul. Di zaman Rasul pun terjadi tajrij, kalau menurut para ulama. Terjadi tahapan-tahapan. Sebelum hukum waris ada wasiat di Al-Baqarah 180. Iza hadara ahadakumul maut intaraka khairadil wansiyata lil walidain wal aqrabin. Maka ayat ini lalu akan terhapus mansukh hukman. Terhapus secara hukum. La tilawatan tetap ada dalam Al-Quran, tapi secara hukum dia sudah begitu turun ayat waris, yaitu diantaranya di 11-12 An-Nisa. Sholat yang paling pertama dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, Qiyamul Lail, yang ada dalam Quran Surat Al-Muzammil. Ya ayuhal muzammil kumil layla illa qalila nisfahu awin kusminhu awzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Selama satu tahun, menurut hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah dan para sahabat hanya melaksanakan sekali sholat dalam sehari semalam, malam hari. Pilihannya bisa setengah malam, bisa juga lebih dari setengah malam sedikit atau kurang sedikit. Kalau malam itu ukurannya dari maghrib sampai dengan subuh itu 10 jam, ya setengahnya 5 jam lah. Kurangi sedikit ya 4 jam lah. Tambah sedikit ya kira-kira 6 jam. Dan Rasul beserta para sahabat memilih yang tambah sedikit. Sehingga dalam hadis riwayat Aisyah itu selama satu tahun tiap malam itu para sahabat bengkak-bengkak kakinya. Bayangkan saja berdiri 6 jam itu. Saya dengar di Masjid Al-Murabbi ini banyak juga yang pernah bengkak-bengkak kakinya. Tapi saya belum sempat menanyakan apakah bengkaknya itu karena sholat malam atau karena asam urat. Atau karena main futsal. Barulah kemudian datang perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dan menurut hadis yang pernah saya baca, pertama kali sholat 5 waktu itu dilaksanakan semuanya 2 rakaat, Pak. Subuh 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, lalu isya 2 rakaat. Baru kemudian berkembang, subuh tetap 2, ada yang asar, zuhur, dan isya jadi 4, maghrib 3 rakaat. Terus berkembang. Finalnya adalah Al-Maidah ayat 3 itu, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Itu finalnya. Hari ini saya sempurnakan agamamu. Saya ridho Islam menjadi agamamu. Nah, sudah sempurna. Sudah sempurna ajaran Islam yang ingin Rasul Allah turunkan itu sejak Adam sampai dengan Rasulullah. Itulah finalnya, Pak. Maka tidak ada perubahan lagi, Pak. Makanya tidak ada lagi Rasul diutus, Pak. Untuk apa lagi diutus Rasul? Sudah sempurna. So, ini kadang-kadang kita dalam beribadah itu ada orang yang kadang-kadang menambah bacaan, menambah gerakan misalnya. Lalu kita tanya, kok Anda tadi waktu sholat ada bacaan seperti ini? Lalu jawabnya, emang kenapa? Ada gak petunjuknya dari Rasul? Kalau dia bilang ada, tentu kita minta hadisnya. Lalu dia jawab, tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kenapa dilakukan? Nah, biasanya jawabnya adalah, bukankah ini lebih baik? Ini jawabannya berbahaya betul, Pak, secara akidah. Artinya Anda ingin mengatakan yang Anda lakukan itu lebih baik daripada yang dicontohkan Rasul. Anda lebih mengerti tentang Islam dibanding Rasul. Agama Islam ini pada waktu Rasulullah sampaikan sudah sempurna. Jadi kalau Anda tambah lagi, artinya Anda mengatakan belum sempurna, sehingga perlu disempurnakan dan ditambah lagi. Wow, ini berbahaya betul. Seperti sederhana masalahnya. Jangan pernah menambah apa-apa lagi, karena Rasul sudah menyempurnakannya. Sudah sempurna membawa risalah Islam. Dan Allah sudah menyatakan, sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nah, fungsi Al-Quran dan kitab-kitab suci sebelumnya itu, jadi kalau saya ditanya misalnya oleh orang, ada berapa agama di dunia ini? Jawab saya cuma satu. Kalau agama itu adalah ad-din, ajaran yang diturunkan oleh Allah, hanya satu. Gak mungkin Allah pernah menurunkan agama selain Islam itu. Gak mungkin Allah pernah menurunkan sekian agama. Jadi seperti Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, dan sebagainya, itu apa itu? Menurut keyakinan kita, saya aliran kepercayaan, aliran sesat. Bukan agama. Makanya saya dulu waktu anak-anak saya masih kecil, cukup kerja keras itu. Ketika anak-anak saya diajari di sekolah itu agama ada 5. Dulu masih 5, sekarang udah 6. Agama itu ada 5 gitu. Saya bilang 1 agama itu. Nanti katanya disalahkan oleh guru, gak apa-apa, saya bilang. Biar nilai kamu 0 misalnya, gak apa-apa. Asal akidah kamu jangan sampai rusak. Gitu. Jangan sampai dirusak seperti ini. Gitu. Maka saya datangi sekolahnya itu. Saya temui gurunya itu. Maksudnya apa merusak anak saya? Gitu. Kenapa diajari anak saya ajaran yang rusak seperti ini? Gitu. Bahwa mereka mengaku Hindu itu agama, bahwa mereka mengaku Kristen itu agama, Buddha itu agama, Konghucu agama, itu hak mereka yang akan kita hormati. Itu hak mereka. Makanya Rasul pun diajarkan lakum dinukum waliyadin. Apakah Rasulullah SAW mengakui orang-orang musyrikin penyembah berhala itu din, agama? Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin Rasulullah mengakui itu. Mereka mengakui itu agama. Lah ya sudah, silakan. Itu hak kalian, tapi menurut keyakinan saya itu bukan agama. Persoalannya Anda meyakini itu silakan. Itu toleransi dalam Islam itu seperti itu. Silakan saja orang mau mengaku itu agama. Tapi bagi saya bukan agama. Seluruh agama Islam yang diturunkan itu berfungsi sebagai hudan. Di dalam awal Al-Baqarah dikatakan hudan lil muttaqin. Di Al-Baqarah 185 Allah menyatakan hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk, hidayah. Orang yang mau selamat ikutilah ini, yang tidak celaka. Ya Allah memberikan hidayah kepada kita, untuk menuntun pada kita, memberikan hidayah, petunjuk. Itu yang selalu kita mohonkan, ihdinas siratal mustaqim, hidayah. Maka nanti dalam hidayah Al-Quran itu Allah akan menuntun kita, lakukan ini, tinggalkan itu, if'al hadza wala taf'al dzaka, lakukan ini, tinggalkan itu, jangan kerjakan ini. Nah, kalau kita ingin selamat, ikutilah petunjuk itu. Nah, di dalam Al-Quran ada satu surah yang sangat pendek sebenarnya. Tapi kata Imam As-Syafi'i rahimahumullah, kalaulah Al-Quran itu hanya turun surah ini, sudah cukup memadai untuk menuntun manusia agar mereka selamat dunia akhirat. Surah yang dimaksud adalah surah Al-Asr. Di mana dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan sumpah wal asr. Allah bebas bersumpah dengan menyebut apa saja makhluk ciptaannya. Kadang-kadang bersumpah dengan watini wazaitun. Kadang-kadang bersumpah dengan walaili, wasamsi, atau wadduha. Allah bebas bersumpah dengan menyebut apa saja makhluk ciptaannya. Kita manusia hanya dibolehkan bersumpah dengan menyebut nama Allah. Kalau dalam bahasa Arab, wallahi. Ujungnya harus i, Pak. Baru itu dia menjadi waw qasam, waw sumpah. Wallahi atau tallahi, billahi. Nah, itu bisa. Jadi kalau wallah, nah itu belum jelas itu. Maka kalau nanti ada orang katanya bersumpah, wallah saya kehela itu wallahu, wallaha, wallahi. Karena bisa berarti wawnya itu dan, bisa juga jadi atau. Bisa juga demi. Nah, kalau jadi demi, dia sumpah. Ujungnya harus i. Loh, wadduha kenapa a? Itu aslinya adalah wadduhayi. Karena berat diucap, berat pengucapannya, maka tidak dibunyikan i-nya. Wadduha. Ya kalau daripada susah sebut saja demi Allah itu. Ah cukup Pak, jangan ditambah-tambah. Ada yang suka ditambah-tambah gitu dengan demi Allah dan Rasulnya. Wah, lengkap betul itu. Malah tidak sah sumpah itu. Rasul pun jangan dibawa-bawa bersama Allah. Ya. Dalam sumpah, apalagi kalau bukan Rasul, demi Rasul, demi Allah dan nenek moyangku, wah bukiliar itu, atau si Eta misalnya, demi Allah jangan si Eta misalnya gitu. Jadi demi Allah. Nah, kita jarang-jarang bersumpah dalam hidup ini. Saya sendiri seumur hidup belum pernah bersumpah. Karena kebetulan saya bukan pegawai negeri. Jadi saya enggak pernah bersumpah, saya enggak pernah punya jabatan di negeri ini, dan tidak pernah mengharapkan jabatan di negeri ini. Karena saya tidak ingin celaka. Jadi karena itulah saya tidak pernah bersumpah. Biasanya sumpah itu paling sering kita dengar ketika orang memikul jabatan. Atau sumpah itu sering kita dengar juga di pengadilan. Karena memang urusannya sangat penting. Ini kalau bohong berbahaya ini. Bisa-bisa terdakwa jadi lolos dari dakwaan. Atau yang tidak bersalah bisa jadi dihukum dan sebagainya. Ini memegang jabatan bisa korup dan sebagainya, maka perlu dia disumpah. Tapi sumpah-sumpah, korup-korup. Karena saya lihat itu sumpahnya itu biasanya berbarengan, Pak. Demi Allah, saya berjanji. Wah. Ada yang mungkin cuma gitu aja, Pak. Barang itu. Jadi, Kalau Allah sudah mengawali firman-Nya dengan sebuah sumpah, ini artinya isi firman-Nya itu sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Semua firman Allah penting. Tapi kalau sudah satu firman-Nya diawali dengan sumpah, ini artinya sangat penting untuk kita perhatikan. Allah bersumpah dengan wal asr. Saya kira penafsiran yang paling diterima oleh para ulama, para ahli tafsir adalah ya al-asr itu artinya masa, Pak. Demi masa. Tidak menunjuk waktu tertentu. Kenapa? Karena setiap detik manusia bisa rugi, Pak. Bisa merugi. Atau bisa beruntung. Dan Allah bersumpah demi masa. Innal insana lafi khus, semua manusia itu rugi. Siapapun manusia itu hidup di zaman apapun, apapun bangsanya, sukunya, golongannya, status sosialnya, pokoknya asal dia termasuk jenis manusia, itu masuk dalam kategori al-insan. Semua manusia rugi. Hanya Allah yang berhak menentukan. Siapa manusia yang rugi, siapa yang manusia beruntung. Kita apa hak kita, Pak? Seperti yang saya katakan di awal, kita enggak pernah menciptakan diri kita, Pak. Dialah Allah yang menciptakan kita, dialah yang maha tahu, dialah yang berhak menentukan manusia itu rugi atau beruntung, Pak. Tentu bagi kita yang beragama, Pak, ya. Kalau ada orang tidak beragama, itu sudah bukan urusan kita, Pak. Sifat yang umum dalam kata al-insan ini kemudian dikecualikan oleh Allah dengan huruf istisna illa, kecuali mereka yang memenuhi empat kriteria ini. Yang pertama, allazina amanu. Yang kedua, wa amilus solehat. Yang ketiga, wa tawasaw bil haq. Keempat, wa tawasaw bis sabr. Harus empat ini terpenuhi. Kalau ingin beruntung, tidak termasuk orang-orang yang merugi dunia akhirat. Sehingga nanti kita akan lihat bahwa Allah menyatakan, andai kata ada seorang manusia hanya mementingkan dirinya sendiri, lalu dia kemudian berusaha mensolehkan dirinya, lalu dia tidak peduli orang lain mau soleh, mau sesat, dia enggak peduli, dia termasuk yang merugi dunia akhirat. Karena Allah memberi empat syarat, bukan hanya dua. Kalau itu berarti amanu wa amilus solehat, Pak. Tidak. Kalau hanya itu masih rugi dia. Nah, coba kita bahas sekarang. Satu demi satu kriteria ini. Kriteria yang pertama adalah amanu. Mereka orang-orang yang beriman. Selalu kita akan temukan di dalam Al-Quran ketika Allah menjelaskan siapa manusia yang beruntung, siapa yang manusia selamat di dunia dan di akhirat, keimanan selalu dijadikan kriteria pertama. Kenapa? Dia di dalam Quran Surat Ibrahim 24-25 diibaratkan seperti akar pada sebuah pohon. Lam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabit. Jadi dia ibarat akar pada sebuah pohon. Tentu kita faham, mahfum sekali, Pak. Kalau pohon akarnya sudah rusak karena dimakan binatang rayap, binatang tanah, atau dia sudah terangkat dari dasar tanah, oh sudah, enggak usah lagi bicara soal pohon itu. Itu pasti pohon mati, Pak. Jangan berharap berbuah dan lain sebagainya, enggak mungkin berbuah. Boro-boro berbuah, bisa bertahan hidup pun mustahil. Maka akar ini menjadi yang paling utama. Karena itu kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membimbing Rasulullah SAW untuk menghijrahkan manusia minaz zulumati ilan nur. Dari alam kegelapan ke alam terang benderang, minal jahiliyah ilal Islam, dari alam jahiliyah ke alam Islam, minad dolal ilal huda, dari alam kesesatan ke alam panah petunjuk, yang paling pertama dilakukan adalah menanamkan keimanan pada manusia. Coba kita perhatikan dari masa risalah 23 tahun, 13 tahun itu habis hanya untuk menanamkan dasar keimanan. Selama 13 tahun itu tidak ada perintah ibadah, kecuali satu, sholat. Itu pun turun perintah sholat itu 1.5 tahun sebelum hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Jadi selama 13 tahun fase pertama itu manusia hanya diajak beriman. Perintah saum, haji dan lain sebagainya itu di Madinah. Setelah manusia itu betul-betul beriman, baru Allah mengatakan, andai kata memang kalian sudah benar beriman, aqimus shalat. Ya ayyuhallazina amanu, andai kata memang kalian sudah beriman, kutiba alaikumus syiyam. Ya ayyuhallazina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang tidak beriman enggak usah sholat. Yang enggak beriman enggak usah saum, untuk apa? Orang dia enggak diperintahkan oleh Allah. Jadi perintah di dalam Al-Quran itu untuk syariat itu ditujukan pada orang yang beriman. Orang yang beriman itu dia akan Islam, Pak. Islam itu kata benda, kata kerjanya aslama, tunduk, patuh, taat, Pak. Orang yang mukmin dia akan aslama, tunduk, patuh, taat pada aturan dan hukum Allah. Jadi manusia itu sebenarnya oleh Allah diberi hak pilih, Pak. Mau beriman atau kafir? Lihat Al-Kahfi 29. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran ajaran Islam ini datang dari Allah Tuhan kalian. Yang mau beriman, berimanlah kata Allah. Yang mau kafir, kafirlah. Allah memberikan kebebasan sepenuhnya kepada manusia dan jin, Pak. Hanya dua makhluk ini yang diberi kebebasan, Pak. Untuk memilih. Selebihnya makhluk ini semuanya muslim, Pak. Ini semua makhluk ini muslim, Pak. Mereka enggak diberi hak pilih, Pak. Mereka ditakdirkan harus muslim, tunduk patuh taat pada Allah. Matahari itu muslim, Pak. Berbahaya betul kalau matahari itu punya kecenderungan kafir. Atau misalnya punya kecenderungan maksiat itu, sehingga enggak mau terbit dia. Malas tenggelam gitu. Wah, kehidupan bisa hancur, Pak. Maka dia enggak diberi kecenderungan itu. Sama dengan malaikat, enggak ada malaikat kafir, Pak. Enggak ada malaikat berbuat maksiat, mereka ditakdirkan untuk muslim, tunduk patuh taat terhadap aturan Allah. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, At-Tahrim ayat 8. Kambing, sapi, itu semuanya muslim, Pak. Tidak ada kambing musyrik. Tidak ada sapi kafir. Tidak ada ayam munafik. Atau semut yang mengikuti aliran sesat. Tidak ada, Pak. Semuanya muslim itu. Gunung-gunung semuanya muslim itu, Pak. Lautan, gunung, semua alam semesta ini. Mereka bahkan terus-menerus tidak pernah berhenti bertasbih. Walakin la tafkahuna tasbihahum. Hanya kata Allah, kalian tidak mengerti tasbih mereka. Mereka muslim semuanya. Ada satu hadis mutawatir, Pak. Kalau saya dulu waktu kecil, Pak. Saya dulu pernah kecil, Pak. Saya diajari dulu oleh guru itu, batu itu benda mati. Makhluk hidup itu kita manusia, lalu ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, batu, besi itu benda mati. Setelah saya mendalami Al-Quran, oh beda sekali. Semuanya makhluk hidup, Pak. Batu itu makhluk hidup. Gunung Uhud, gunung terbesar di Madinah, saking gembiranya dia karena Rasulullah SAW ada di puncak gunung bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, maka gunung Uhud itu bergoyang. Goyang saking gembiranya teh motah, Pak. Motah teh naon bahasa Indonesia-na? ya, memotah lah, memotah itu, ya, gembira gitu kan, sampai gunung itu bergerak, Pak. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma enggak ngerti ya, ini apa, dikiranya mungkin gempa. Mereka pun khawatir untuk keselamatan Rasul, kan. Mereka cemas akan keselamatan Rasul. Rasul kemudian tersenyum lalu mengatakan pada gunung, "Hai gunung, berhentilah bergerak. Bersama saya ada dua orang yang sudah ketakutan." Maka Gunung Uhud pun bergerak, berhenti. Ada hadis tingkatannya mutawatir. Dulu antara rumah Rasulullah SAW dengan masjid. Kalau ini rumah Rasul gitu, ini masjid gitu. Maka ada batang pohon kurma. Dia berada di dalam masjid. Kan rumah Rasul itu samping masjid. Rumah Rasul itulah yang sekarang jadi makam Rasul dan makam Abu Bakar Umar radhiyallahu anhu. Nah itu ada batang masjid, ada batang pohon kurma yang sekaligus menjadi tiang, salah satu tiang masjid. Nah biasanya Rasulullah kalau berkhutbah itu bersandar di bawah ke pohon batang kurma itu. Beliau menyampaikan khutbah. Suatu ketika para sahabat mengatakan, "Rasulullah, apa enggak sebaiknya kami buatkan mimbar khusus dari batu lah. Jangan batang pohon kayak gitulah, kita buat khusus." Dibuatlah, kira-kira jauh dari sini, Pak. Di sini misalnya. Baik, kata Rasulullah, buat saja, dibuat. Setelah mimbar ini selesai, Rasulullah SAW pun berkhutbah di sini. Di mimbar yang baru dibuat oleh para sahabat, dibuat dari batu itu. Di awal pertama beliau berkhutbah, baru mukaddimah. Semua para sahabat yang hadir mendengar. Ada suara tangisan, rintihan. Ada yang mengatakan mendengar seperti tangisan bayi, ada yang mengatakan seperti rintihan anak keledai. Dan semua bingung, dari mana sumber suara ini? Akhirnya mereka sepakat bahwa sumber suara itu berasal dari batang pohon kurma itu. Dia menangis, Pak, batang kurma itu. Kenapa dia menangis? Karena dua hal, Pak. Pertama, dia menangis karena dia tidak akan lagi dipergunakan oleh Rasulullah SAW untuk bersandar. Dan yang kedua, dia menangis karena dengan Rasulullah berkhutbah di sini, maka dia tidak bisa lagi mendengar firman-firman Allah dengan jelas ketika dibacakan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua ini yang membuat saya ingin menangis. Betapa hinanya mungkin diri saya di mata Allah. Batang kurma menangis karena enggak bisa mendengar firman Allah dengan jelas ketika dibacakan Rasul. Kita Al-Quran dibacakan di TV, kan buru-buru dipindah channel, apa? Kementu di Parleman itu. Allah Akbar. Baru batang kurma itu berhenti menangis ketika Rasulullah SAW menghampiri lalu dipeluknya. Seperti bayi yang kembali berhenti menangis setelah dipeluk kembali oleh ibunya. Ini hadis ini tingkatannya mutawatir, Pak. Semua ahli hadis sepakat hadis ini sahih. Batang kurma menangis, batu tertawa. Mereka ini makhluk hidup. Dan semuanya muslim. Karena itu tidak ada yang bakal masuk neraka kecuali dua jenis, yaitu jin dan manusia. Walakad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Jadi tidak ada kambing masuk neraka, Pak. Hanya dua jenis ini aja yang masuk neraka itu, jin dan manusia, karena dua jenis ini saja yang punya pilihan, Pak. Maka istilah kafir itu hanya ada pada jin dan manusia. Nah, kepada kita manusia diberi hak pilih oleh Allah Subhanahu wa taala, mau milih beriman atau kafir. Yang mau milih kafir, kafirlah. Yang mau beriman, berimanlah. Nah, kalau dia memilih kafir, si manusia ini, maka bebaslah dia, Pak. Bebas sebebas-bebasnya. Maka dia bebas mau hidup apapun terserah, kata Allah. Maka kita enggak akan pernah melihat di dalam Al-Qur'an misalnya Allah mengatur kehidupan orang kafir. Enggak ada, Pak. Ya ayyuhal kafirun kutiba alaikumusiyam. atau ya ayuhal kafirun aqimus sholat. Enggak ada apa. Silakan orang kafir itu mau bebas sebebas-bebasnya, mau berbuat apapun silakan, tinggal nanti resiko di akhirat, Pak. Karena itu kalau ada orang kafir tidak sholat, berdosa tidak, Pak? Ya? Orang kafir tidak saum, berdosa tidak? Tidak. Orang muslim tidak sholat, berdosa tidak? Itu gitu ngenah orang kafir itu. Tapi betul jawaban itu, Pak. Orang kafir tidak sholat, tidak berdosa. Kenapa? Mana dia diperintahkan sholat? Makanya ada orang pernah bertanya kepada saya, bukankah Allah itu maha pengampun? Kenapa orang kafir itu terancam kekal di neraka? Apa ini enggak bertentangan dengan sifat Allah yang maha pengampun? Oh tidak. Allah itu maha pengampun terhadap dosa. Lalu kenapa orang kafir itu tidak diampuni sehingga terancam abadi di neraka jahanam? Karena orang kafir itu tidak berdosa. Allah maha pengampun terhadap dosa, Pak. Orang kafir itu tidak berdosa, Pak. Kafir dia, bukan dosa. Dosa itu adalah perbuatan pelanggaran terhadap aturan Allah yang diimani. Nah, itu baru dosa, Pak. Orang kafir tidak beriman, bilang dosa gimana? Karena itu jangan pernah ragukan. Jangan pernah ragukan toleransi kita umat Islam. Ini kita umat Islam ini sedang besar-besaran difitnah orang. Saya yakin ini ada sebuah kekuatan yang menghendaki lumpuhnya kehidupan beragama di negeri ini. Dan ketika mereka melihat aksi bela Islam dan melihat, loh ternyata umat Islam itu masih ada gitu. Mereka pun gerah, Pak. Maka sekarang itu bermacam-macam fitnah disebarkan, Pak. Lihat spanduk-spanduk yang memenuhi kota Bandung ini. Kemana arahnya itu? Tidak menghormati kebinekaan anti-NKRI. Pada siapa itu dialamatkan oleh mereka itu? Kan spanduk itu baru hadir setelah aksi bela Islam, kan, Pak? Panitia penyelenggara Bandung untuk NKRI kan juga sempat menyatakan kan dimuatkan, Pak, di media sosial itu bahwa acara itu digelar adalah untuk mengimbangi aksi bela Islam. Tapi karena mungkin dia ditekan sedemikian rupa oleh berbagai pihak, akhirnya dia datang untuk mencabut kembali pernyataannya itu. Ini ada sebuah. Jangan pernah ragukan toleransi kita umat Islam. Dunia mengakui Indonesia itu adalah negara yang sangat luar biasa toleransi. Bahkan Vatikan sendiri mengakui. Kenapa? Karena mayoritas penduduknya itu adalah Muslim. Sejak Rasulullah SAW membawa risalah Islam Al-Quran sampai dengan detik ini, tolong tunjukkan pada saya, Pak, di mana pernah ada di dunia ini kaum minoritas non-muslim terzolimi oleh mayoritas muslim. Tolong tunjukkan pada saya, Pak. Saya yakin gak pernah terjadi. Kenapa? Karena Islam sangat menghormati hak orang mukafir. Karena itu adalah hak yang diberikan oleh Allah. Dan Allah mengajarkan kepada kita, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Al-Baqarah 256. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Lalu Rasulullah SAW pun diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Maka lihatlah minoritas non-muslim yang hidup di negeri ini, betapa nyamannya mereka itu. Bebas beribadah, bebas membangun ibadah, apa rumah ibadah mereka, bebas segala-galanya, bahkan bebas juga menginjak-injak hak umat Islam. Tapi sebaliknya, silakan buka sejarah. Kapan pernah minoritas muslim itu bisa hidup nyaman di negara yang mayoritas non-muslim? Masih ingat kasus Bosnia? Berapa puluh ribu umat Islam dibantai. Saya dulu punya rekaman apa 2 jam kalau nggak salah itu. 2 jam itu pembantaian umat Islam. Waktu itu saya udah nggak tahu kemana itu, saya nggak kuat lagi untuk melihatnya untuk kedua kalinya. Cukup sekali aja lah saya nonton itu. Itu pun saya nonton rame-rame Pak, di Masjid Al-Fajar di Husain itu. Husain Sacarnegara ada Masjid Al-Fajar di situ. Rame-rame. Saya berapa kali keluar masjid Pak, karena ingin muntah Pak. Gak tahan Pak. Bagaimana umat Islam dibantai seperti itu Pak. Maha benar Allah itu. Orang-orang kafir itu bisa lebih rendah daripada binatang, bahkan lebih biadab daripada binatang. Itu buktinya Pak. Wanita-wanita muslimah, maaf ini, disalib Pak, ditelanjangi Pak. Dalam keadaan hidup Pak, lalu diiris pakai bayonet buah dadanya sedikit-sedikit Pak, sampai matinya. Lalu wanita muslimah yang sedang hamil tua, dalam keadaan hidup disalib, lalu dibelah perutnya gitu, lalu dikeluarkan janinnya itu, juga dalam keadaan hidup tentunya, lalu dipakai main bola janin itu. Lalu kaum prianya juga muslimnya itu disalib gitu dalam keadaan telanjang. Lalu zakarnya dipotong-potong gitu kan. Lalu si zakar itu diikat pakai tali rafia semacam itu digantungkan di pohon. Sehingga satu pohon itu ada sekian zakar kaum muslimin digantung-gantung di sana bergelantungan. Itu manusia yang katanya menghormati hak asasi, toleransi dan sebagainya itu. Lihat nasib umat Islam di Patani, Thailand. Lihat nasib umat Islam di Moro, Filipina. Di Kenya. Palestine. Dikeroyok kita rame-rame, Pak. Lalu bagaimana nasib umat Islam sekarang di Rohingya? Saya masih punya teman itu yang sering mengirim di sana, wartawan di sana, Pak. Sudah rata semua rumah umat Islam itu. Mereka hidup sudah enggak menentu kemana gitu. Dan sudah lebih dari 1 tahun mereka enggak pernah melaksanakan sholat Jumat. Mereka enggak boleh berkumpul lebih dari 5 orang. Dibantai. Sekarang lihat nasib umat Islam di Amerika. Dengan menangnya Trump ini kan. Itu yang selalu berteriak-teriak toleransi, toleran, umat Islam intoleran. Di balik semua fakta ini, Pak. Kita sangat menghormati betul, diajarkan oleh Islam. Kita untuk menghormati setiap orang untuk kafir. Gak boleh kita memaksa orang kafir untuk masuk Islam, Pak. Mereka punya hak untuk kafir, Pak. Cuman kita punya kewajiban untuk mengingatkan, saudara jangan kafir, nanti saudara masuk neraka. Lalu kalau dia misalnya mengatakan, saya mau kafir, dan memang saya rencana mau masuk neraka. Lalu ada apa masalahnya? Nah, dia bisa marah ke kita, nanti, Pak. Itu hadiah, Pak. Dan ini sebenarnya, tolong jangan diceritakan ke yang lain, Pak. Ini rahasia, Pak. Sebenarnya semakin banyak orang kafir, dan semakin banyak orang sesat, kita semakin beruntung, Pak. Jadi ini jangan terus difahami kalau kita kemudian mengingatkan, hati-hati, ini faham sesat, Syiah sesat, Ahmadiyah sesat, ini orang sesat. Jangan dianggap kita merasa rugi karena mereka sesat. Kita gak rugi, Pak. Kita rugi kalau gak mengingatkan. Masuk Lafi Husin, tadi ada watawasaw bilhaq, watawasaw bisab. Bukan kita rugi karena kesesatan mereka, kita gak pernah rugi, Pak. Allah saja tidak rugi, manusia mau kafir, mau sesat, masa kita rugi? Bahkan semakin beruntung, saingan semakin kurang, Pak. Saya dulu, ketika membaca Al-Quran, itu diantaranya ayat 3 terakhir surat Az-Zumar, diantaranya itu. Nanti ketika saudara-saudara masuk surga, nanti, amin, Pak. Jika nu teryakin gitu tuh, atau amin kan suka jadi doa itulah. Nanti ketika saudara-saudara nanti masuk surga, nah gitu. Itu maka umat Islam itu yang masuk surga itu mereka akan mengatakan diantaranya adalah Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'ada wa awrasanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya bahwa orang yang beriman, orang yang soleh itu akan dimasukkan ke dalam surga dan kini kami akan memasukinya dan kami sekaligus mewarisinya. Saya pertama kali baca ayat-ayat yang seperti ini, agak bingung juga saya pertama itu. Mewarisi surga. Loh, yang namanya waris itu kan tadinya sesuatu barang yang bukan milik kita, tapi milik orang lain, lalu kita warisi, kan gitu. Seorang punya harta lalu meninggal, lalu hartanya itu diwarisi oleh ahli waris, kan begitu. Emangnya surga itu dulu milik siapa, Pak? Kenapa ketika umat Islam masuk surga kemudian mengatakan kami mewarisi? Setelah baca kitab-kitab tafsir, termasuk tafsirnya Syekh Mutawalli Sa'rawi, baru saya ngerti, ini dulu saya mengira begini, Allah menciptakan surga luas, Pak. Allah ciptakan neraka luas. Orang mau masuk surga, silakan, masuk neraka, silakan, dan itu terserah manusia itu kan. Dan Allah sudah siapkan dua-duanya. Ternyata bukan begitu, Pak. Setiap kita manusia itu masing-masing punya satu kapling di surga, satu kapling di neraka. Saya punya dua kapling, Pak. Saya punya satu kapling di surga, satu kapling di neraka. Saudara pun sama. Bahkan bayi yang baru lahir, 5 menit kemudian meninggal, dia punya dua kapling juga, Pak. Jadi kalau seandainya manusia itu milih kafir semua, tidak akan kehabisan kapling. Semuanya sudah ada kaplingnya di neraka. Kalau manusia milih masuk surga semua, tidak akan kehabisan kapling. Semuanya sudah ada kok kapling di surga itu. Dengan demikian nanti ketika saudara masuk surga, saudara, ya amin, bengong diwae. Ketika saudara nanti masuk surga, saudara akan mengambil kapling saudara, sekaligus akan mewarisi kapling orang kafir yang tidak akan diambil. Mereka akan memilih kekal di neraka, kosong berarti yang di surga kaplingnya itu, Pak. Maka saudara akan mewarisi, itu maksudnya mewarisi. Jadi kemungkinan saudara akan dapat dua kapling, Pak. Dua kapling. Ya kemungkinan tilu, Pak. Opat juga nama. Empat lah, kemungkinan empat, Pak, kita kapling itu. Sekarang kita lihat, Pak. Dari zaman dulu ketika risalah Islam diturunkan sampai sekarang kan, orang yang mukmin itu jumlahnya sedikit, Pak. Sekarang manusia yang hidup sekarang itu katanya 7 miliar, Pak. Ya kan? Yang muslim berapa? 1,8. 1,8 itu sudah dihitung juga aliran-aliran sesat, Pak. Karena mereka mengaku muslim. Padahal Islam dari mana yang begitu, Pak? Ahmadiyah mengaku Islam, Syiah mengaku Islam. Si Islam dari mana yang begitu, Pak? Qurannya beda, kitab susinya beda, hadisnya beda, segalanya beda, rukun imannya beda, rukun Islamnya beda. Islam dari mana? Kalau ini kita singkirkan, dan harus kita singkirkan, Pak. Paling nyisanya 1,2. Jadi 1/6. Ada kemungkinan dapat 6 kapling, Pak. Jadi semakin banyak orang kafir, semakin banyak orang sesat, semakin beruntung kita, Pak. Jadi kalau saya terkesan seperti ngotot gitu kan, menjelaskan tentang kesesatan ajaran-ajaran ini, jangan dikira bahwa saya merasa rugi, Pak. Saya rugi kalau gak ngingetin. Saya rugi, kata Allah. Tidak menegakkan wa tawassaw bil haq. Urusan dia mau kafir itu urusan mereka, Pak. Orang mau sesat apapun silakan. Kita sangat menghormati hak itu. Jadi jangan pernah ragukan toleransi umat Islam. Nah kalau dia memilih mukmin, tadi kalau milih kafir silakan, hak dia. Tapi jangan pernah menista agama kita, itu gak bisa kita terima, Pak. Siapapun, mau si eta, mau si itu, kita akan tuntut, Pak. Karena ya itu sudah penistaan terhadap agama, itu gak akan bisa kita terima. Orang mau sesat silakan, sesat-sesatnya, Pak. Tapi jangan pernah menodai agama kita, Pak. Karena itu pertaruhan bagi keimanan kita. Standar iman yang paling mendasar, Pak, itu di dalam Al-Baqarah 165 atau Bah 24, seseorang harus bisa membuktikan bahwa cinta dia kepada Allah dan Rasulnya mengalahkan cinta dia pada dunia dan segala isinya. Nah, ini yang kadang-kadang enggak difahami oleh orang-orang di luar Islam. Bahwa ketika ada orang menghina Islam itu, ini menjadi pertaruhan keimanan kita di hadapan Allah. Firman-Nya dihina, zat Allah dihina, Rasul dihina, lalu kita diam. Mana bukti keimanan kita? Standar keimanan yang paling berdasar itu, seorang harus bisa mencintai Allah dan Rasul-Nya di atas cinta dia pada dunia dan segala isinya. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan cinta kita kepada Allah di atas dunia dan segala isinya, kalau kemudian Allah dihina kita diam, Mbak. Maka itu aksi bela Islam itu memang membuat orang itu memang ingin membuktikan keimanannya di hadapan Allah. Itu yang enggak difahami oleh sebagian orang. Bahwa bagi kita sebagai seorang mukmin, kita mungkin masih insya Allah saya masih mungkin bisa bersabar kalau ada orang menghina saya. Apalah artinya saya lah. Silakan hina saya. Silakan hina saya sampai sehina-hinanya. Kalau perlu ludahi muka saya. Insya Allah saya akan berusaha untuk sabar. Kalau bisa. Mudah-mudahan saya bisa sabar. Mudah-mudahan, saya enggak bisa jamin. Tapi kalau agama yang dihina, wah. Itu pertaruhan bagi keimanan saya. Saya enggak mungkin bisa nerima itu. Saya harus siap mengorbankan apapun, waktu, tenaga, pikiran, harta. Kalau enggak ada pilihan lain, kalau harus mengorbankan nyawa, saya korbankan nyawa untuk itu. Ini pertaruhan bagi keimanan. Mohon difahami oleh mereka orang-orang yang tidak memahami ini. Siapapun mereka, apakah dia berbaju Islam atau berbaju kafir. Bahwa bagi kami, agama adalah yang sakral. Agama itu adalah suci. Agama itu adalah hidup mati kami. Itu yang mungkin kalau belum paham, kita beri pemahaman itu. Jadi orang mau sesat, silakan sesat. Kita akan hormati hak dia untuk sesat. Tapi jangan pernah menista kesucian agama kita. Nah, kalau dia sudah memilih kafir, saya katakan itu haknya. Tapi kalau dia memilih beriman, maka sudah habislah hak dia dari Allah. Kalau dia memilih beriman, maka dia harus Islam. Orangnya disebut Muslim. Islam itu apa? Tunduk, patuh, taat, berserah diri. Maka orang yang memilih beriman, dia mukmin harus Muslim, berserah diri kepada Allah. Dia harus mengikuti semua aturan Allah. Tidak ada lagi ruang bagi akal dia untuk mengatakan, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Selama itu sudah diperintahkan Allah, dia tinggal laksanakan. Dimengerti atau tidak dimengerti oleh akal dia. Kenapa daging babi itu haram? Karena Allah melarangnya. Itu jawaban seorang mukmin. Kenapa sholat itu wajib? Karena Allah memerintahkan. Wah, saya paling gampang. Kalau di urusan diskusi dan tanya jawab, silakan Bapak mau tanya apa saja, silakan Pak. Saya jawab cepat, Pak. Misalnya kenapa misalnya saum wajib? Karena Allah memerintahkan. Titik. Gampang semua jawaban itu, jawaban seorang mukmin. Kenapa harus itu? Kenapa daging babi itu haram? Karena dalam daging babi itu terdapat cacing pita. Kata siapa? Ya kata penemu cacing pita. Di bawah dalam daging babi itu terdapat cacing pita. Andai kata daging babi itu diharamkan karena cacing pita, kata penemu cacing pita, rebus daging babi itu sampai 130 derajat. Dijamin cacing pita itu mati, Pak. Rebus daging babi itu 130 derajat. Dijamin cacing pita itu mati. Apakah dengan demikian daging babi itu menjadi halal? Oh, tidak, Pak. Daging babi itu haram bukan karena cacing pita, karena Allah melarangnya. Titik. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Cek Allah gitu. Subuh itu badan kita sehat, badan kita segar. Malah rawatibnya cuma 2 rakaat sebelum qobla subuh. Subuhnya cuma 2 rakaat. Zuhur, panas badan kita itu. Capek, lapar. Malah qobliyahnya 4, zuhurnya 4. Lalu ba'diyahnya ada 2, ada yang berpendapat 4. 12. Bagaimana kalau kita tukar subuh yang 12, zuhur yang... Andai kata-kata Sayyidina Umar, saya tidak melihat dengan mata saya sendiri bagaimana Rasulullah SAW ketika sedang tawaf itu mencium Hajar Aswad, wallahi saya tidak akan pernah mau menciumnya. Makanya Sayyidina Umar itu ketika tawaf itu, pas giliran mau mencium Hajar Aswad, berdiri beliau dengan gagahnya di depan Hajar Aswad itu. Lalu ditunjuknya Hajar Aswad itu. Hei Hajar Aswad, andai kata saya tidak pernah melihat Rasulullah ketika tawaf menciummu, wallahi demi Allah, saya tidak rela menciummu. Karena bagaimanapun kamu hanyalah sebuah batu. Sampai kiamat kamu tetap batu. Jadi dimarahin dulu Hajar Aswad itu. Karena saya pernah melihat Rasulullah menciummu, sini sekarang saya cium. Begitu Umar bin Khattab menjaga keimanannya. Ini batu. Tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Batu dia. Lalu kenapa dicium? Rasulullah melakukannya. Mungkin pikir Sayyidina Umar, masih banyak aswad-aswad yang lain yang patut dicium. Dibanding Hajar Aswad. Misalnya dodol. Dodol Aswad. Dodol Garut itu, yang hitam-hitam itu, kan itu marah rada wangi sedikit, bisa langsung dimakan, Pak. Dulu ada aliran sesat namanya Ingkar Sunnah, Pak. Nabinya untuk daerah Jawa Barat itu Teguh SH. Ini orang yang tidak mengenal Islam, tiba-tiba tertarik ingin mengenal Islam, masuk dalam kelompok Ingkar Sunnah di Jakarta. Lalu dibina, lalu dibaiat, gitu, lalu di utus menjadi nabi untuk daerah Jawa Barat. Nah, mulailah dia mengajarkan ajaran sesatnya itu. Pertama kali di Bandung dia ajarkan itu, ngaceleng. Gak lama langsung ini tantang itu. Akhirnya dia sempat cukup berhasil, Pak, mempengaruhi umat Islam di daerah Bogor, Tasik, Ciamis, Pak. Akhirnya para ulama di sana lapor kepada aparat, diamankan. Salah satu ajaran sesatnya itu, mereka melaksanakan sholat 17 rakaat sekaligus. Biasanya mereka lakukan pagi-pagi katanya. Jadi jam 5, jam 6 mereka sholat 17 rakaat. Jadi pergi kantor. Nanti begitu terdengar azan zuhur, temannya ngajak sholat, ayo sholat zuhur. Sudah saya. Sudah kumaha. Kapan karek adan lagi? Sudah tadi sekalian. Itu azan asar, ayo kita sholat. Sudah saya macam. Lalu dia pengaruhi lah umat Islam yang awam di tadi di Garut, Tasik itu. Apa katanya bedanya? Bedanya yang satu dicicil, satu dibayar kontan. Mana lebih bagus dicicil dengan dibayar kontan? Ah, itu mulai itu ya. Racun-racun ininya tuh mulai disebarkannya itu. Mana lebih bagus dicicil dengan dibayar kontan? Kalian beli motor dicicil, beli imah dicicil, beli ini dicicil, beli HP dicicil. Masa ibadah kepada Allah main cicil? Kontan dong sama Allah. Awas loh, nanti katanya kalian nanti di surganya dicicil oleh Allah masuknya itu. Begitu, Pak. Banyak mulai orang terpengaruh itu. Ini orang sudah krisis keimanan, Pak, manusia-manusia seperti ini nih. Saya ambil contoh gini, Pak. Ketika saya sakit, kemana saya pergi, Pak? Ke dokter. Kenapa saya kalau sakit pergi ke dokter? karena urusan penyakit saya hanya beriman. Saya pinjam istilah iman dalam arti bahasa ya Pak ya. Saya hanya beriman percaya kepada dokter. Keimanan saya dalam arti percaya ini ya tolong ya difahami ini saya hanya ngambil dari segi bahasanya aja. Kepercayaan saya atau iman saya pada dokter itulah yang nanti akan membuat diri saya Islam. Sekali lagi saya pinjam ini dalam istilah bahasa Pak. Tunduk, patuh, taat terhadap dokter itu. Saya percaya dulu, baru saya tunduk, patuh, taat Pak. Saya datang ke tempat praktek dokter, tok, tok, tok, tok. Assalamualaikum dok, waalaikumsalam. Dok, saya sakit. Ya tentu saja kata dokter. Kalau tidak sakit, ngapain ke sini? Ya. Sakit apa kata dokter? Ya, saya datang ke sini karena saya ingin tahu penyakit saya itu apa, Dok. Andai kata saya sudah tahu, ngapain juga saya harus ke sini? Dialog ini kan sudah menunjukkan hubungan antara iman dan Islam, Pak. Baik kata dokter, masuk, masuk saya. Buka baju, buka. Gantungkan di sana, gantung. Baring, saudara, baring. Tarik napas, tarik. Tahan saudara, tahan. Udah mengap-mengap saya tahan Pak. Buka mulut, buka. Keluarkan lidah, keluarkan. Islam saya Pak. Tunduk, patuh, taat Pak. Gak pernah saya bertanya mengapa Pak. Buka mulut kata dokter. Kenapa saya harus buka mulut dok? Ya kan saya harus memeriksa anhina saudara. Apakah anhina saudara itu kena radang atau tidak. Dari awal kan saya sudah bilang pada dokter, keluhan saya di perut. Apa urusannya harus buka mulut? Mari kita diskusikan dok. Diskusi saya. 3 jam saya diskusi dengan dokter itu. Urusan mengapa saya harus buka mulut? Enggak pernah terjadi Pak. Enggak pernah terjadi. Saya nurut saja. Bagaimana dia? Bari teu ngerti. Enggak ngerti saya. Kalau saya mau ngerti saya harus sekolah dulu di fakultas kedokteran Pak. Harus jadi dokter dulu baru saya bisa berdebat dengan dia. Karena saya bukan dokter, ikut saja. Taat Pak, pasrah, Islam itu. Dalam arti agama, Islam dia. Jadi saya sakit apa? Radang, tenggorokan. Baik dok. Bahkan saya tawar itu, gak bisa rada ringan sedikit dok. Itu ada Pak. Jadi saya harus gimana? Ini saya sedang tuliskan resep. Coba tebus nanti di apotek, ikuti arahan saya, petunjuk saya. Baik dok, itu hudan, petunjuk. Ambil obat di apotek itu. Begitu saya ambil obat di apotek, begitu keluar, ada bapak-bapak di depan apotek itu. Lalu manggil saya, Bapak sini Pak. Saya enggak kenal siapa dia. Tiba-tiba dia mengatakan, buka baju. Buka mulut. Keluarkan lidah. Oh saya enggak akan Islam Pak. Enggak akan tunduk patuh taat. Loh saya kenapa? Enggak punya keimanan. Saya enggak ada keyakinan pada orang ini. Kenal pun tidak. Lalu saya tanya, Bapak siapa Pak? Saya tukang sayur di sini. Lu apa urusannya saya harus buka mulut Pak? Jadi kepatuhan itu terkait dengan keyakinan. Sampai di rumah saya minum obat itu. Yang tablet 3x1 setengah jam sebelum makan. Ini waktu kita ya? 2 menit lagi lah. 3 lah. Yang kapsul 3x2, setengah jam setelah makan. Ketika saya ditanya oleh yang di rumah, kenapa minum tablet-tablet ini? Atau teman saya datang ke rumah, kenapa minum-minum tablet ini? Obat ini? Jawaban saya apa? Dokter memerintahkan saya. Ya kenapa harus obat ini? Ting. Cek dokter, iya. Saya sudah berapa macam obat yang pernah saya telan Pak, satu pun gak ada yang ngerti saya. Telan aja lah gitu, saya gak ngerti apa-apa itu dengan obat-obat itu. Gak pernah akal saya berani berpikir, ini kata dokter 3x2, yang ini kapsul 3x1. Berarti sehari saya harus minum 9 tablet dan kapsul. Dan ini dua-duanya antibiotik kata dokter sehingga harus habis selama 5 hari. Berarti ada 45 tablet dan kapsul yang harus saya minum selama 5 hari itu. Apa salahnya kalau saya minum sekaligus? Mana lebih baik dicicil dengan dibayar kontan? Silakan minum sekaligus, insya Allah segera disolatkan orang, Pak. Ini akidah ini Pak harus kita luruskan Pak ini. Nah sayangnya kita sering melihat dalam kehidupan ini banyak kita yang Muslim itu tidak diawali dengan keimanan, Pak. Sehingga dengan mudah sekali dipontang-pantingkan seperti tadi akarnya itu lemah, Pak. Sehingga dengan angin yang sepoi-sepoi saja bisa runtuh pohon itu. Tapi kalau akidah akar itu sudah kuat, insya Allah angin sekencang apapun pohon itu tidak akan tumbang, Pak. Maka keimanan ini yang harus kita kokohkan, Pak. Itulah sebabnya Allah membimbing Rasul mengislamkan umat pada waktu itu dengan menanamkan akidah 13 tahun. 10 tahun tinggal diislamkan saja. Kalau kalian sudah beriman, lakukan ini. Lakukan semua. Selesai dengan mudah, Pak. Keimanan terlebih dahulu, Pak. Bapak, Ibu, dan saya hormati, keimanan sebagai syarat pertama manusia yang beruntung dan yang tidak memilikinya adalah manusia yang rugi. Ini juga belum selesai kita bahas, Pak. Nanti kriteria berikutnya, wa amilus solehat, wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bisab. Ya kapan-kapan lagi lah kita ketemu lagi, Pak. Mudah-mudahan Allah memberi umur pada kita. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa. Saya ada juga kajian hari Sabtu, Pak. Tafsir, sekarang sedang kita jalankan tafsir di Al-Imran jam 10 sampai dengan zuhur di Masjid Al-Fajar, Cijagra. Yang ada waktu silahkan juga bergabung di sana. Insya Allah nanti kita lanjutkan bahasan surah Al-Asr itu supaya mudah-mudahan kita bisa memiliki keempat kriteria itu. Masih ada wa'amilus sholihat. Amilus sholihat itu apa gitu kan? Apakah cukup orang dengan sholat, saum, haji itu sudah wa'amilus sholihat? Maka kita akan lihat yang dimaksud dengan amilus sholihat yang bisa menyebabkan manusia terhindar dari lafi husrin. Kalau seluruh hidupnya per detik itu betul-betul menjadi amal yang soleh. Lalu bagaimana dengan watawasaw bil haq dan watawasaw bisab? Banyak orang sudah meninggalkan kewajiban ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita sekalian dan senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya sampai kita berjumpa pada kesempatan yang lain jika Allah mengizinkan. Insya Allah. Semoga Allah selalu memimpin kita di jalan yang diridhoinya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.